Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terkhusus di malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas seputar masalah al-ghusl, masalah mandi. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan hadis yang ke-31. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, al-hadithu as-sani wa thalathun, hadis yang ke-32. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah, istri dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sedikit tentang keutamaan daripada Ummu Sulaim yang bernama Rumaisah, dan beliau termasuk daripada ibu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faqalat, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat, apakah seorang wanita itu harus mandi tatkala dia mimpi basah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am iya, idza hiya ra'atil ma, apabila dia melihat air. Air di sini yang dimaksudkan adalah air mani. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kata mu'alif di sini atau syarah di sini, al-ma'na al-ijmali, makna secara global hadis ini. Ja'at Ummu Sulaim Al-Ansariyah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam litas'alahu. Di dalam hadis ini dikisahkan datang Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana su'aluha mimma yata'allaku bil furuj, dan takala pertanyaan yang akan diajukan oleh Ummu Sulaim itu terkait dengan kemaluan. Wa hiya 'adatun yustahya min dzikriha, di mana biasanya pertanyaan yang seperti ini itu malu untuk disebutkan. Qaddamat baina yaday su'aliha tamhidan li ilqa'i su'aliha hatta yukhaffifa hatta yakhiffa mauqi'uhu 'ala sami'in, di mana sebelum beliau bertanya, Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kemaluan, beliau memberikan pendahuluan, ya, di mana dalam hadis ini disebutkan, innallaha la yastahi minal haqq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran. Tujuannya apa? Beliau dahului pertanyaan ini dengan perkataan seperti ini. Lilqa'i su'aliha hatta yakhiffa mawqi'uhu 'ala sami'in. Ini agar na'am ketika pertanyaan ini ditanyakan ya menjadi ringan ya bagi yang mendengar. Faqalat, beliau mengatakan, innallaha jalla wa 'ala wa huwal hayyu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-hayyu. Ini diantara sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. La yamtani'u min dzikril haqq, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu ya untuk menyebutkan kebenaran. Alladzi yustahya min dzikrihi min ajril haya, yang ketika disebutkan itu malu ya karena di dalamnya ini terkait dengan na'am sesuatu yang mungkin ya di tengah masyarakat tabu. Madama fi dzikrihi faidatun, ya selama ya di dalam menyebutkannya itu ada faedah. Jadi dari potongan hadis ini, di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasannya kita diperbolehkan ya untuk menanyakan atau membicarakan sesuatu yang mungkin dianggap tabu, sesuatu yang mungkin dianggap malu ya. Naam, terkhusus di dalam hadis ini disebutkan dengan masalah kemaluan. Apabila ada faedahnya maka diperbolehkan untuk dibahas ya dari sisi ilmiahnya, ya dari sisi fikihnya. Nah, dan dari sini pula memberikan faedah kepada kita bahwasannya malu itu ada dua. Ya, malu itu ada dua kata para ulama. Ada malu yang sifatnya baik, ya, malu yang terpuji. Ada malu yang tercela. Dan hukum asal kata para ulama, malu itu sesuatu yang baik. Ya, malu itu sesuatu yang baik. Karena dengan malu yang ada pada seorang itu akan mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Ya, bahwasannya malu itu hukum asalnya baik. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidaklah ada pada seorang kecuali itu mengandung kebaikan. Ya, dan malu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah malu yang terpuji. Dan malu yang terpuji ya disebutkan oleh para ulama qayyidnya adalah sebuah malu, sebuah sifat malu yang apabila ada pada seorang itu menghalangi dirinya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Ya, dia tidak mau melakukan ini karena malu. Ya. Maka ini diperbolehkan. Nah, dan juga hadis yang lain seperti hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari apa-apa yang pertama kali manusia dapatkan dari perkataan ya kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila dirimu tidak memiliki malu maka perbuatlah semaumu. Ya, menunjukkan malu itu sesuatu yang terpuji. Ya, tapi dengan syarat apabila malu tersebut ya mengajak seorang melakukan sebuah perbuatan yang baik. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wasab'una syu'batan aw bid'un wasittuna syu'batan. Fa'alaha aw fa'adduluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang. Atau 60 sekian cabang. Jadi iman itu memiliki ya cabang-cabangnya. Dan yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, yakni tauhid. Karena di atasnya lah dibangun amalan soleh. Tidak sah sebuah ibadah dilakukan tanpa tauhid. Kemudian kata beliau, wa adanaha imatatul adza anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang keimanan. Maka dari hadis ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasannya malu hukum asalnya sesuatu yang baik, bahkan ini termasuk cabang keimanan. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, malu adalah akhlak Islam. Ya, disebutkan di sebagian riwayat, likulli dinin khulukun wa khulukul Islam al-haya. Setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak agama Islam adalah malu. Jadi, ya, malu hukum asalnya adalah sesuatu yang baik. Hanya saja, sebagaimana yang telah kita sebutkan, malu yang dimaksudkan di sini adalah malu yang mengajak seorang untuk baik. Ya, malu yang mengajak seorang untuk baik. Dan sebaliknya, kalau malu itu mengajak seorang melakukan perbuatan yang tercela atau meninggalkan kewajiban, maka malu yang dimaksudkan di sini adalah malu yang tercela. Maka ini tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, misalnya dia tidak mau sholat berjamaah karena malu kepada manusia, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, dia tidak mau memanjangkan jenggotnya karena malu karena manusia, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, dia tidak mau meninggalkan kebid'ahan, keharaman yang dia ikuti bersama manusia karena malu ya dengan manusia, maka malu yang seperti ini adalah malu yang tercela. Ya, malu yang seperti ini adalah malu yang tercela. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata mualif di sini, falamma dzakarat Ummu Sulaim hadhil muqaddimah allati latifat biha su'aluha, maka tatkala Ummu Sulaim menyebutkan pembukaan ini, yaitu tatkala beliau ingin menanyakan sesuatu yang terkait dengan kemaluan, beliau mulai dengan innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu ya terhadap kebenaran. Tujuannya apa? Allati latifat biha su'aluha, agar pertanyaan yang akan diajukan itu menjadi lebih lembut, lebih sopan. Ya, maka dari sini memberikan faedah kepada kita, kalau kita ingin menanyakan sesuatu yang mungkin itu tidak enak didengar atau mungkin dianggap tabu oleh manusia, maka hendaklah dengan bahasa-bahasa yang halus. Ya, dengan bahasa-bahasa yang halus, atau mungkin dengan na'am isyarat-isyarat. Ya, kalau mungkin kita menanyakannya tidak baik ya, atau tidak enak didengar. Apalagi kalau misalnya sesuatu tersebut belum layak dikonsumsi oleh anak-anak. Ya, kita sedang berbicara dengan istri kita misalnya dengan pembicaraan yang mungkin didengar itu tidak baik ya, urusan suami istri. Maka hendaklah jangan di depan anak kita, atau dengan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa isyarat. Kemudian dakhalat fi somimil maudu', ya, sehingga setelah itu beliau menyebutkan isi soal beliau. Faqalat, beliau mengatakan, hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya takhayyalat fil manam annaha tujami'. Apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila dia bermimpi berjima? Ya, apabila dia bermimpi berjima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. 'Alaiha al-ghuslu, wajib atas dia mandi idza hiya ra'at nuzula ma'is syahwah." Ya, apabila dia melihat na'am keluarnya air syahwat, yang dimaksud di sini adalah air mani. Kemudian kata syarh di sini, ma yukhadhu minal hadis, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah annal mar'ata 'alaiha al-ghuslu hina tahtalima, hina tahtalimu idza anzalat. Bahwasanya bagi seorang wanita wajib untuk mandi apabila dia mimpi basah, dengan syarat ya keluar mani. Ya, jadi nah, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia mimpi basah dan dia melihat ada air yang keluar, ya, air yang dimaksud adalah air mani, maka dia wajib mandi junub. Nah sebaliknya kata para ulama, kalau misalnya dia mimpi basah, ya mimpi basah, akan tetapi tidak mengeluarkan air mani, maka dia tidak mandi junub. Ya, dia tidak mandi junub. Jadi ada dua syarat di sini. Yang pertama dia mimpi basah, kemudian yang kedua harus ada yang keluar, yaitu air mani. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis yang mulia ini, annal mar'ata tunzilu kama yunzilur rajulu, bahwasanya seorang wanita itu bisa mengeluarkan air mani sebagaimana laki-laki mengeluarkan air mani. Wa min dzaka, maka dari sini yakunu syibhu fil walad. Ya, maka dari sinilah para ulama menyebutkan ada kemiripan pada anak. Ya. Kenapa? Ya, anak kita itu terkadang-kadang mirip kita, ya, mirip bapaknya atau mirip ibunya atau gabungan di antara keduanya. Karena di sini ada percampuran air mani. Ya, ada sebagian menyebutkan kalau air mani yang paling banyak itu laki-laki, maka akan mirip dengan ayahnya. Kalau yang paling banyak perempuan akan mirip kepada ibunya. Maka sebagian menyebutkan kalau yang dahuluan, ya, maka itulah jenis kelaminnya. Nah, kama asyara ila hadza baqiyatul hadis, sebagaimana yang disyaratkan pada hadis ini. Ya, pada hadis ini. Nah, kemudian yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, isbatu sifatil haya lillah jalla wa ala. Di dalam hadis ini ditetapkannya sifat malu bagi Allah jalla wa ala. Isbatan yaliku bijalalihi. Ya, sebuah penetapan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara kaidah ringkas tentang masalah ya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya kita mengimaninya sesuai dengan yang datang dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita takwil, tanpa kita tahrif. Ya, tidak boleh kita mentakwil atau memalingkan ke makna yang lain dari nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada sebagian dari kelompok-kelompok Islam tidak mau menetapkan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan khawatir yang menyerupakannya dengan makhluk. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yad. Allah juga memiliki sifat wajah. Sebagian dari mereka mengatakan al-yad maksudnya adalah kekuasaan, padahal al-yad maknanya secara bahasa Arab ya adalah tangan. Ya, maka kita tetapkan sebagaimana datangnya, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Akan tetapi, ya tak kala kita menetapkannya, tidak boleh kita ya menyerupakannya dengan makhluk. Ini juga kaidah berikutnya. Ya tak kala kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama, maka tidak diperbolehkan ya sifat tersebut kita serupakan dengan sifat makhluk, ya, atau kita bayangkan seperti sifatnya makhluk. Kemudian ala annahu la yantani'u ta'ala min qaulil haqq li ajlil haya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan kebenaran karena malu. Oleh sebab itulah ya Ummu Sulaim ya tatkala beliau ingin menanyakan suatu masalah, suatu soal yang mungkin dianggap tabu, yang mungkin ketika dikemukakan kurang enak, dia sebutkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu innallaha la yastahi minal haqq. Kemudian faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini, annal haya'a layan bagi ayamna'a min ta'allumil ilmi. Bahwasanya rasa malu hendaklah tidak menghalangi seorang untuk menuntut ilmu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebagian para ulama menyebutkan di antara penghalang, ya, atau penghambat dari seorang mendapatkan ilmu, dari seorang mendapatkan hidayah adalah malu. Ya, la yanalal ilma al mustahyi wal mustakbir, kata sebagian para ulama. Tidak akan pernah ya akan mendapatkan ilmu seorang yang malu, dan yang kedua adalah dari tipe orang yang sombong. Ya, kalau dia malu ya, dari bertanya, malu untuk bermajelis ilmu, maka hal tersebut ya akan menghalangi dirinya mendapatkan ilmu. Bahkan para ulama ya menyebutkan kalau kita ingin menjadi seorang yang faqih, seorang yang dalam ilmunya, yang luas ilmunya, di antara syarat yang harus dia miliki adalah lisanun saula. Lisan yang sering bertanya. Ya, lisan yang sering bertanya. Kalau ada permasalahan yang kita tidak mengerti, maka kita tanyakan kepada orang yang mengerti ya tentang permasalahan tersebut. Tidak boleh malu. Kalau kita misalnya malu pula, bisa kita dengan cara yang lain. Ya, seperti sebagian sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah tersebut dengan mewakilkan kepada sahabat yang lain. Seperti dikisahkan sahabat Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang kita ceritakan. Ya, beliau mengatakan kuntu rajulan madza'an. Dahulu aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan air madzi. Ya, kemudian beliau malu menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena istri beliau itu adalah anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengutus seorang sahabat bernama Al-Miqdad bin Aswad untuk menanyakan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak caranya untuk wasilah kita bertanya. Kalau kita malu atau segan menanyakannya kepada orang yang berilmu tentang sebuah permasalahan, bisa kita ya tanyakan kepada orang lain melalui wasilah yang lain. Hatta fil masaili allati yustahya minha, sampai pun masalah-masalah yang mungkin malu untuk ditanyakan. Ya, kalau itu ada sisi faedahnya, ada sisi ilmiahnya, ya maka kita tanyakan. Kemudian yang kelima, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, anna minal adabi wa husnal mukhatabati ayuqaddima amamal kalam alladhi yustahya minhu muqaddimatun tunasibul maqam. Yang kelima, bahwasanya di antara adab dan bagusnya ketika kita sedang berbicara kepada orang lain, hendaklah kita yang memberikan muqaddimah, pendahuluan. Ya, apabila pembicaraan yang akan kita ya bicarakan itu sesuatu yang malu untuk dibicarakan. Ya, kalau misalnya mau kita bicarakan dari ada sisi ilmiahnya, ada sisi faedahnya, mungkin kita dengan bahasa-bahasa yang halus. Ya. Atau dimulai dengan bahasa-bahasa yang baik, sehingga tak kala didengar itu menjadi lebih halus, lebih na'am mudah untuk didengar. Atau dengan bahasa-bahasa isyarat, kalau misalnya kita menyebutkannya tidak enak, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sebagian hadis, ya, seperti ya seorang yang menuduh zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti celak yang masuk kepada tempatnya. Ya, paham kita apa isyarat atau maksud daripada ya na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuatkan permisalan seperti ini supaya ya lebih mudah, lebih enak didengar. Tamhidan lil kalam, untuk menjadi pembukaan bagi pembicaraan. Liya khiffa waq'uhu, agar lebih ringan ya isinya atau kandungannya. Wali Allah yunasibu sahibuhu ilal jafa, ya agar yang mendengar itu tidak merendahkannya atau mungkin tidak tertawa atau yang semisalnya ya meremehkannya. Jadi ini faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al hadithu ats-tsalitsu wa tsalatsun, hadis yang ke-33. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu ahsilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, kata beliau, aku pernah yang mencuci baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari janabah. Disebutkan di sebagian riwayat karena di jubah beliau, di baju beliau ada bekas air mani. Fayakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar ya untuk mengerjakan salat. Wa inna buqa'ah al-ma' fi thawbihi, ya, dalam keadaan masih ada bekas air di pakaian beliau. Wa fi lafdhi Muslimin, dalam lafaz Al-Imam Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Sungguh aku mengerik, ya, mengerok atau mengerik, nah, bekas air mani yang ada pada jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau salat menggunakan jubah tersebut. Kata syarah di sini, al-makna al-jumali, makna secara global hadis ini. Tadzkuru Aisyah tu radhiyallahu anha, dalam hadis yang mulia ini, na'am, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan annahu kana yusibu thauba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maniyu minal janabah. Bahwasannya ya, di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada sisa air mani ya dari janabah. Kemudian kata syarah di sini, fataratan yakunu ratban fatahsiluhu minats thawbil ma. Terkadang ya, air mani itu basah ya, sehingga ya beliau cuci dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air. Fayakhruju ila shalah. Kemudian beliau salat yang menggunakan baju tersebut. Wal ma'u lam yajifa min thawb. Dan ternyata ya masih ada sisa. Ya masih ada sisa air mani di jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal masih ada. Nanti akan disebutkan faedahnya. Ya. Wa taratan ukhra, dan terkadang pula yakunu almani yabisan. Terkadang pula air mani yang ada di jubah beliau itu kering. Wa hina idzin tufriquhu min thawbihi farkan. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu anha mengeriknya atau mengeruk-eruknya dari jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli fihi. Kemudian beliau salat yang menggunakan baju tersebut atau jubah tersebut. Kata syarah di sini, ikhtilaful ulama, para ulama berselisih. Ikhtilaful ulama fi najasatil mani. Ya, tentang najisnya mani. Jadi para ulama berselisih, ya. Naam, disebabkan hadis ini ya tentang hukum mani. Apakah mani itu suci atau najis? Ya, apakah mani itu suci atau najis? Fadhahabat al-Hanafiyah wal-Malikiyah ila najasatihi. Para ulama dari kalangan Hanafiyah, pengikut al-Imam Ahmad rahimahullah, dan dari kalangan Malikiyah, pengikut al-Imam Malik rahimahullah, ila najasatihi. Mereka berpendapat bahwasannya air mani itu hukumnya najis. Nanti kita akan sebutkan pendapat yang sahih. Mustadillina bi ahaditha guslihi min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujjah, beristidlal, beristinbat dengan hadis-hadis yang diperintahkan untuk seorang membasuhnya, ya, menyuci bekas air mani dari jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti hadis yang disebutkan pada tempat ini. Wa minha hadzal haditsu alladzi ma'ana, di antara hadis tersebut yang memerintahkan untuk dibasuh ya bekas air mani adalah hadis yang sedang bersama kita ini. Ini pendapat sebagian para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwasanya air mani itu najis. Kemudian wa dhahaba asy-Syafi'i wa Ahmadu wa ahlul haditsi wa Ibnu Hazm wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhum rahimahumullah minal muhaqqiqin ila taharatihi. Dan sebagian ulama yang lain dari kalangan Syafi'iyah ya, dan juga Imam Ahmad, dan dari kalangan Ahlul Hadis Al-Imam Ibnu Hazm, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lain daripada mereka dari kalangan para ulama ya, peneliti, ila taharatihi, bahwasannya air mani itu suci. Ya, air mani itu suci, dan inilah pendapat yang sahih. Mustadillina bi adillatin katsiratin, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Minha ma ya'ti, di antara dalil sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya air mani manusia itu suci tidak najis. Yang pertama adalah sihatu ahaditha farki Aisyah al-Mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan. Yang pertama adalah telah sahihnya hadis ya tentang bahwasannya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengerik ya bekas mani yang ada di jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala air mani tersebut kering. Bizubriha dengan kuku beliau. Falau kana najasan lama kafa illal ma. Kata sebagian para ulama, kalau seandainya air mani itu najis, tidak cukup dengan air. Ya, tidak cukup dengan itu kecuali dengan air. Ya, kasairin najasat seperti najis-najis yang lain. Jadi kalau seandainya najis itu mani itu najis, ya, maka tidak cukup. Ya. Najis itu mani itu dalam hadis ini sekedar dikerik menggunakan kuku karena masih ada yang tertinggal ya karena harus dibersihkan dengan air seperti najis-najis yang lain. Ini sisi pendalil yang pertama yang menunjukkan air mani itu suci ya air mani itu suci. Kemudian sisi kedua ya kenapa air mani itu suci? Annal maniya huwa aslul insan wa ma'dinuhu. Bahwasanya air mani itu adalah asal manusia. Ya, asal kita ini dari air mani yang hina. Oleh sebab itu kata para ulama tidak boleh kita menyombongkan diri. Walaupun bentuk rupa kita bagus. Ya, tetap kita ini berasal dari air mani yang hina. Ya, oleh sebab itu tidak boleh kita menyombongkan diri. Falayan bagi ayakuna asluhu najasan khabithan. Maka tidak sepantasnya ya asal manusia itu dihukumi najis kotor. Wallahu karramahu wa tahharahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan manusia darinya. Ini sisi yang kedua. Ya, karena asal kita ini, asal manusia itu adalah air mani. Air mani seorang laki-laki bertemu dengan air mani perempuan. Ya, maka kalau seandainya air mani ini najis, ya, na'am tidak mungkin ya manusia berasal dari kotoran, dari sesuatu yang najis, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan manusia dari itu semua. Ini sisi yang kedua, ya, bahwasanya air mani itu suci. Kemudian sisi yang ketiga, kenapa air mani itu suci? Lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslihi wa taharruzi min. Ya. Sisi yang ketiga bahwasanya tidak ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung untuk membasuh air mani dan terlepas darinya. Ya, dalam hadis ini yang membasuh bukan Rasulullah tapi istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu bukanlah menunjukkan air mani itu najis tatkala dibasuh, tatkala dikerik. Ya, sebagaimana ya, misalnya baju itu kotor, ya terkena misalnya tanah. Ya, tidak menunjukkan tanah itu najis. Ya, bukan berarti najis. Begitu juga air mani yang ada di jubah Rasulullah, tidak ada perintah secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh air mani. Yang ada itu adalah inisiatif dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk membersihkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisa-sisa air mani. Kalbaul, ya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita membersihkan air kencing. Walau kana najasan itaharruza min isabati thiyabihi. Kalau seandainya air mani itu najis, maka kita harus terlepas dari najis tersebut, kalbaul seperti air kencing. Ini sisi yang ketiga. Jadi tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung yang memerintahkan untuk membersihkan mani seperti perintah beliau untuk kita bersuci dari ya na'am takala buang hajat. Ya, ini sisi yang ketiga. Kemudian sisi yang keempat, ya. Ajabu an ahaditsi ghuslihi. Ya. Para ulama menjawab tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang dibasuhnya air mani Naam bi annal ghusla la yadulla la yadullu ala najasah. Bahwasanya tatkala seseorang itu ya mencuci, yang disebutkan dalam hadis ini istri beliau sendiri yang mencuci. Naam jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengerik di sebagian riwayat dari air mani, itu bukanlah menunjukkan tentang najisnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, terkadang jubah kita atau baju kita itu kotor, tidak mesti yang mengotor itu hukumnya najis. Ya, seperti misalnya ada tanah, ada debu, ada bekas keringat misalnya, yang ada di jubah kita, di baju kita, tidak menunjukkan tanah itu sesuatu yang najis. Bahkan tanah adalah salah satu alat untuk kita bersuci. Tatkala kita tidak mendapatkan air, ya boleh kita bersuci mengangkat hadas kita dengan tanah atau debu atau diistilahkan dengan tayamum. Ya. Jadi ini sisi yang keempat. Ya. Kemudian kata muallif di sini wan nadzafatu minan najasat wal mustaqdzarat matlubatun syar'an. Dan seorang itu bersih dari najis dan kotoran adalah sesuatu yang dituntut secara syar'i. Fa kaifa la yakiru ghusluhu sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak menetapkan, ya, tidak memerintahkan, ya, untuk seorang mencuci air mani. Jadi ini beberapa sisi, ya, yang menguatkan bahwasanya air mani itu suci. Sisi yang pertama kita ulangi, ya, bahwasanya tatkala Aisyah radhiyallahu anha mengerik bekas sisa air mani yang kering, itu bukanlah menunjukkan, kata para ulama, najis. Karena najis itu tidak bisa hilang sekedar dikerik, harus dibasuh dengan air. Ya, harus dibasuh dengan air. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasanya asal manusia itu terbuat, ya, atau melalui wasilah air mani, maka mustahil yang kita terbuat dari kotoran, sesuatu yang najis. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala membersihkan manusia dari itu semua. Kemudian sisi yang ketiga, bahwasanya tidak ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung untuk kita membersihkan air mani. Yang ada pada hadis ini hanya inisiatif dari Aisyah radhiyallahu anha untuk membersihkan jubah beliau dari sisa air mani. Itu pun sebagaimana yang kita sebutkan, ya, bukanlah menunjukkan tatkala Aisyah radhiyallahu anha istri beliau membersihkan bekas air mani, bukan menunjukkan air mani itu kotor atau najis. Ya. Sebagaimana, ya, kalau misalnya di jubah kita ada tanah misalnya atau sesuatu yang mengotori, tidak semua najis. Terkadang itu suci seperti debu dan tanah atau yang semisalnya. Jadi wallahu taala alam bisawab, pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya air mani itu hukumnya naam suci, tidak najis. Berbeda dengan air kencing, ya, air seni itu hukumnya najis. Ya, begitu juga al-wadi, begitu juga al-madhi. Ya, cairan yang keluar selain daripada mani, semua dihukumi najis. Kemudian ma yukhadhu minal hadis, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah taharatul mani, sucinya air mani. Di sini, ya, syarih menguatkan, dan inilah pendapat yang sahih, bahwasanya air mani itu hukumnya suci. Ya, dari khilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Wa adamu wujubi ghuslihi minal badan wasiyab wa ghairiha, dan tidak diwajibkan untuk seorang membasuhnya dari badan. Ya, tidak diwajibkan. Kalau mau dibersihkan silakan. Ya. Kalau tidak atau ada tersisa, tidak mengapa. Minal badan wasiyab, ya, di pakaian dan yang lainnya. Karena hukum asal atau pendapat yang sahih dari kalangan para ulama bahwasanya air mani itu suci. Ya. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah istihbabu izalatihi anitsaub wal badani ratban wa farquhu yabisan. Disunnahkan untuk menghilangkan air mani, hanya sekedar disunnahkan. Ya. Untuk menghilangkan air mani, dan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan bukan menunjukkan, ya najis, sekedar untuk membersihkan saja dari sisi kebersihan, ya menghilangkan mani dari pakaian badan apabila itu ya basah, wafarkuhu yabisan, dan apabila air mani itu telah kering ya bisa dikerik, ya wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.